Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din wa akhwatna a'azzani wa a'azzakumullah, sesungguhnya suatu kenikmatan yang besar ketika seorang muslim dan muslimah diberi istiqamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalani ibadahnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Betapa tinggi nilai dan kedudukan seorang muslim atau muslimah yang dia istiqamah, yang dia selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia selalu ibadah kepada Allah dan Rasulnya, dia selalu semangat dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalani ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan bagi para istri kepada suaminya. Kenikmatan yang benar-benar mengangkat seorang muslim atau muslimah pada derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua di bulan Syawal ini pada memahami bahwa ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan itu tidak khusus untuk kaum laki-laki. Ana ulangi bahwa ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan yang mendapatkan pahala yang besar, yang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, seperti puasa itu sendiri atau qiyamul lail, salat tarawih, atau membaca Al-Quran, ataupun ibadah amalan soleh yang dikerjakan bertepatan dengan Lailatul Qadar, bertepatan dengan Lailatul Qadar, yang mana amalan ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar lebih baik dari amalan 1000 bulan selain Lailatul Qadar. Itu bukan hanya untuk kaum laki-laki, bukan hanya untuk para suami, tapi itu juga untuk kaum wanita, untuk para istri. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, terkhusus ketika masuk di 10 hari yang terakhir, betul-betul membangunkan istrinya untuk turut ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, untuk terus ikut semangat ibadah kepada Allah subhanahu wa taala, sampai dibangunkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istri-istrinya. Itu pun juga agar mendapati Lailatul Qadar. Oleh karena itu, sebagian ulama menghasankan hadis Aisyah radhiyallahu anha, walaupun sebagian melemahkan, yaitu pertanyaan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, untuk meminta arahan dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau, yakni Aisyah, berarti ini mewakili seluruh kaum muslimin dan muslimat, apa yang harus diucapkan dan dilakukan ketika mendapati Lailatul Qadar? Maka Rasul pun menjawab, kuli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkan, Allahumma innaka afuun, sesungguhnya engkau ya Allah afuun, maha memberikan maaf, tuhibbul afwa, cinta akan kemaafan, fa'fu anni, maka maafilah aku ya Allah. Itu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimat, muslimin muslimat, kaum laki-laki dan kaum wanita, untuk banyak berdoa doa tersebut. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikianlah semangatnya Ummul Mukminin, semangatnya Aisyah radhiyallahu anha dalam rangka turut untuk memperoleh Lailatul Qadar, dalam rangka turut untuk banyak beribadah di bulan Ramadan, sehingga pahala tidak khusus untuk kaum laki-laki yang Allah janjikan di bulan Ramadan. Demikian pula keutamaan ampunan pun juga demikian, tidak khusus untuk kaum laki-laki, tapi kaum wanita pun juga mendapati ketika ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, semangat yang demikian membara, semangat yang demikian teguh yang Rasulullah lakukan dan yang dicontohkan dan yang dianjurkan oleh Rasul kepada umatnya ini. Naam, jangan sampai putus sampai di bulan Ramadan saja. Jangan sampai putus di bulan Ramadan saja. Ibnu Rajab rahimahullah menyatakan, kaifa la tajri lil mu'mini ala firaki Ramadan dumuhun wa huwa la yadri hal bakiya lahu fi umrihi ilaihi rujuk. Bagaimana tidak bercucuran air mata, bagaimana tidak menangis seorang mukmin ketika berpisah di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang dilipat gandakan pahala di, terkhusus di Lailatul Qadar, bulan yang penuh dengan, bulan yang ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibukanya pintu-pintu jannah, bulan yang diborgolnya syaitan, penuh dengan sedih dan menangislah seorang mukmin, kata beliau rahimahullah, ketika berpisah. Kenapa demikian? Karena dia tidak tahu. Karena seorang mukmin tidak mengetahui apakah umur yang ada pada dia itu, yang tersisa ini, masih sampai atau masih bisa mendapati Ramadan berikutnya. Ini menunjukkan bahwa para ulama salaf itu mereka mudah beramal. Para ulama salaf itu ringan ketika mereka beramal. Namun mereka pun juga khawatir akan tidak diterimanya amalan tersebut. Barakallahu fikum. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Naam. Demikian pula Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah pun menyatakan, inna min alamati qabuli syahri Ramadan antakuna halul muslim ba'dahu ahsan min halihi qabla Ramadan. Di antara tanda-tanda diterimanya bulan Ramadan baik puasanya yang dilakukan oleh seorang mukmin atau mukminah, muslim atau muslimah, amalan yang dilakukan di bulan Ramadan, yaitu keadaan seorang muslim atau muslimah tersebut setelah bulan Ramadan itu lebih baik daripada keadaan dia sebelum bulan Ramadan. Naam, li'annal hasanata tad'u ilal hasanati. Karena kebaikan itu akan membawa, akan memotivasi kebaikan berikutnya. Dan amalan soleh pun juga akan membawa, akan memotivasi amalan soleh berikutnya. Wa Ramadan syahrun ya'udul muslim ala fi'lil khair. Bulan Ramadan adalah bulan yang setiap tahun di satu bulan tersebut terus berulang-ulangnya kaum muslimin beramal-amal kebaikan. Wa yurabbih. Dan di bulan Ramadan kaum muslimin pun juga terdidik, terbimbing ala ta'ah, di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa ba'da Ramadan yastamirru ala ta'atillah. Maka setelah Ramadan pun dia berkelanjutan untuk taat kepada Allah. Ikhwati fiddin wa akhawatna a'azzani wa a'azakumullah. Demikianlah hendaknya seorang muslim. Ada perbedaan keadaan dan kondisi amalan dia, ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya setelah bulan Ramadan dan sebelum bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana diwajibkan pula atas umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang takwa, yang bertakwa. Ramadan mendidik generasi muslim, muslimah, muslimin, muslimat untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin a'azzani wa a'azakumullah. Jangan sampai bulan Ramadan berakhir, maka berakhir pula amalan soleh yang dikerjakan oleh kaum muslimin setelah bulan Ramadan. Jangan demikian. Jangan sampai bulan Syawal dan seterusnya, Zulqa'dah dan seterusnya, itu menyebabkan dia lemah, dia enggan, dia malas, dan dia meninggalkan ibadah-ibadah secara sengaja yang dia kerjakan di bulan Ramadan. Karena yang demikian disebutkan oleh sebagian para ulama salaf, bi'sal qawmu alladzina la yarifunallah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum, sejelek-jelek umat, sejelek-jelek muslimin muslimat yang hanya mengenal Rabbnya, hanya mengenal Allah tabaraka wa ta'ala di bulan Ramadan, yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan, yang tidak ibadah dengan ibadah yang sungguh-sungguh kecuali di bulan Ramadan, sejelek-jelek kaum yang demikian kata para ulama salaf. Oleh karena itu, ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Ibnu Battah memberikan nasihat kepada kita semua untuk menjaga amalan, menjaga berbagai macam dari berbagai pelanggaran dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyampaikan rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra, kata beliau, fa'aswanun nas li nafsih ahfaduhum li lisanih wa ashghaluhum bidinih wa atrakuhum lima la ya'ni. Orang yang paling menjaga terhadap dirinya dari azab Allah, orang yang paling menjaga terhadap dirinya dari kemurkaan Allah, orang yang paling menjaga terhadap dirinya dari dosa-dosa dan maksiat kepada Allah, adalah orang yang paling menjaga lisannya. Adalah orang-orang yang paling menjaga lisannya. Dan orang-orang yang paling sibuk dengan agamanya. Orang-orang yang paling sibuk melakukan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang yang paling menjaga dari azab Allah, dari dosa, dari maksiat kepada Allah, dari kemurkaan Allah, adalah orang-orang yang paling meninggalkan sesuatu perbuatan atau ucapan yang tidak ada faedahnya. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Oleh karena itu, maka hendaklah kita semua berupaya dengan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon hidayah dan taufiknya untuk terus istiqomah dan terus meraih dan merebut posisi termulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para wanita, para ummahat, mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan salah satu dari perhiasan di dunia ini. Mereka para wanita oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dijadikan bagian dari perhiasan di muka bumi ini. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah." Dunia ini adalah perhiasan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan perhiasan yang terbaik di dunia ini adalah wanita yang salihah. Wanita yang salihah adalah wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada suaminya dalam perkara yang baik. Wanita yang salihah adalah wanita yang berta'awun, yang membantu, yang bekerja sama dengan suaminya untuk mendidik anak-anaknya. Wanita yang salihah adalah wanita, seorang istri yang apabila dipandang oleh suaminya itu menyejukkan, menyenangkan. Wanita yang salihah adalah wanita yang penyayang, yang sayang sama suaminya, istri yang sayang sama suaminya. Dan wanita yang salihah adalah wanita yang menjaga harga dirinya dan menjaga kehormatan suaminya dan menjaga harta-harta suaminya. Dan wanita yang salihah adalah mereka yang banyak tinggal di rumah, tidak keluar rumah kecuali perkara-perkara yang memang mengharuskan dia keluar. Wanita yang salihah adalah wanita yang berkhidmah dengan ikhlas, yang dia melayani dengan baik urusan-urusan suaminya. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis, potongan hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. والرجل الرائن في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في أهل بيته وهي مسؤول عنها." Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua di antara kalian, kata Rasulullah, setiap kalian itu adalah ra'in, pengembala, pemimpin, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki, seorang suami itu pemimpin atas anak dan istri-istrinya, atas istri-istrinya dan anak-anaknya. Pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang mendidik istri dan anak-anaknya, pemimpin yang memberikan nafkah dan yang melindungi istri-istri dan anak-anaknya, ini suami. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mar'ah, seorang wanita pun juga pemimpin di dalam keluarganya, dia, anak-anaknya, dan rumah suaminya, dan harta suaminya. Dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan tadi. Maksudnya di sini adalah masing-masing dari kaum laki dan istri, suami dan istri, mempunyai tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri kewajiban taat kepada suaminya dalam perkara yang baik, menjaga kehormatan suaminya dan mendidik anak-anaknya di rumahnya, ngajari yang baik. Ini kerjasama dengan suami. Demikian pula mengurusi rumah dan menjaga harta suaminya. Ini semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, betapa nikmat ketika seorang suami diberi oleh Allah rizki istri yang salihah, karena dia telah mendapatkan perhiasan dunia terbaik, yang apabila mati dan meninggal si istri yang salihah ini dan suami yang saleh juga, kemudian nanti di akhirat di jannah pun akan bertemu dan tetap menjadi istrinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jika semuanya sama-sama selamat dan menjadi istri sampai meninggalnya kedua belah pihak. Si istri tidak menikah lagi dengan yang lain, meninggal. Suaminya meninggal, istrinya meninggal. Kondisi masih tetap jadi istrinya sebelum dia meninggal. Ikhwati fiddin wa akhawatna a'azzani wa a'azzakumullah. Oleh karena itu, maka begitu besar kedudukan seorang suami di sisi istri, memiliki hak yang seyogyanya istri memperhatikan hak-hak tersebut, yang ketika seorang istri menjalani kewajibannya sebagai istri dengan benar dan ikhlas, akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah dengan jannah, dengan surga. Sampai-sampai Rasul menyatakan dalam hadis yang sahih, "Lau kuntu amuran an yasjuda ahadun li ahadin, la amartul mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalau seandainya aku boleh seorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintah seorang istri sujud kepada suaminya. Saking besar haknya suami dan kewajiban istri. Namun sujud antara dengan makhluk Allah itu hukumnya haram, tidak boleh. Ini semua adalah ibarat pelajaran yang menunjukkan dan mengajarkan kepada kita betapa tinggi nilai hak suami atas istri, dan betapa mulianya seorang istri ketika dia taat kepada suami dalam perkara yang baik, mendukung suaminya dalam urusan kebaikan dan sunnah. Oleh karenanya disebutkan pula dalam hadis yang sahih, idza shallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zaujaha kilalaha udkhulil jannah min ayy abwabin syi'at. Kalau seorang istri, seorang wanita sudah menjalani sholat lima waktu, kalau seorang istri sudah berpuasa di bulan Ramadan, kalau seorang istri menjaga kehormatannya, auratnya dijaga, kehormatannya dijaga sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya, kalau seorang istri taat dalam perkara yang baik kepada suaminya, maka ucapkan, sampaikan kepada istri yang seperti ini agar masuk jannah, agar masuk surga lewat pintu mana yang diinginkannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu sungguh teramat sayang dan teramat nista dan teramat terpuruk kondisi para wanita yang hanya mementingkan urusan duniawi, yang hanya mementingkan urusan-urusan yang tidak berharga di sisi Allah, yang hanya fokus dalam urusan-urusan yang tidak ada nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, malah meninggalkan apa yang Allah wajibkan, malah meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah atas dia terhadap suaminya. Wal'iyadzubillah. Hidup adalah sementara, kesenangan dunia ini pun juga fata morgana. Maka hendaklah wahai para wanita, para istri-istri yang salihah, kalian bersabar, kalian bersabar hidup ini, cari kemuliaan dari Allah, jangan cari kemuliaan dari manusia. Cari kehormatan dari Allah, jangan cari penghormatan dari manusia. Cari keriduan dari Allah, jangan cari keriduan dari manusia. Demikian pula taati suaminya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, karena itu akan menjadikan kebahagiaan dan kemuliaan seorang istri di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam jannahnya. Hadirin akhwati fiddin a'azzani wa a'azakumullah, oleh karena itu marilah kita dalam hidup ini para istri terus bekerja sama dengan suaminya, para ummahat terus berta'awun dengan para suaminya, berta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam urusan kebaikan dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari keduanya berlomba-lomba berjuang untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk menjalankan amalan yang soleh. Para suami dan para istri bekerja sama di dalam mendidik anak-anaknya, karena anak-anak kita ini aset termahal. Anak-anak kita aset termahal yang merupakan panenan kita kelak di akhirat ketika menjadi anak-anak yang soleh. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mendidik untuk umatnya bagaimana tata cara mendidik anak-anaknya. Maka kita berkewajiban untuk belajar. Di usia 7 tahun sudah Rasul ajarkan, muru auladakum bisalah wahum abna'us saba. Ajari anak-anak kalian, perintah anak-anak kalian untuk sholat ketika di usia 7 tahun. Wadribuhum wahum abna'u ashar. Dan ketika umur 10 tahun bermalas-malasan untuk sholat, maka boleh kalian pukul dengan pukulan yang mendidik. Wa farriqu bainahum fil madhaji. Dan ketika sudah usia 10 tahun, pisah ranjang-ranjang anak-anak kalian satu dengan yang lainnya. Hadirin, akhawati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Bekerja sama lagi dengan suami sang istri untuk mendidik anak-anak agar menjadi anak yang soleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluh illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lahu." Ketika manusia, ketika seorang muslim anak cucu Adam itu meninggal, maka seluruh amalannya terputus kecuali tiga hal yang terus mengalir pahala tersebut. Walaupun seorang muslim atau muslimah tadi itu meninggal dunia, namun amalannya dia tetap mengalir, pahalanya tetap mengalir, yaitu sedekah jariyah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedekah yang dia sedekahkan di waktu hidup, di waktu masih hidup, di jalan Allah dan dipakai oleh kaum muslimin, sedekah yang dia sedekahkan walaupun dia sudah meninggal, selama dipakai oleh kaum muslimin apa yang dia sedekahkan tadi, maka pahalanya mengalir. Yang kedua, ilmu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dia ajarkan, ilmu kitab was sunnah, ilmu agama Allah yang hak, yang dia ajarkan kepada orang-orang kaum muslimin dan dipakai, diamalkan ilmu tersebut oleh kaum muslimin, maka ketika dia mati pahalanya terus mengalir. Dan yang ketiga, anak yang soleh. Anak yang soleh yang ketika kedua orang tuanya meninggal, maka anak soleh ini mendoakan untuk orang tuanya, maka itu nyampe pada orang tuanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan bertahun, kemudian terus bekerja sama, terus introspeksi diri, terus berjuang dan berdoa untuk menciptakan suasana rumah tangga yang bahagia ini, disabari, istiqomah sebagaimana juga ibadahnya kepada Allah, sebagaimana juga terkait dengan anak-anaknya. Nah, jangan sampai berbeda dalam mendidik antara suami dan istri. Jangan sampai terdapat perselisihan di depan anak-anaknya untuk urusan pendidikan agama ini. Yang harus bersatu di sini adalah bagaimana supaya anak-anak kita ini jadi anak yang soleh dan solihah. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Oleh karena itu, maka tidak ada lain bagi kita untuk banyak-banyak dan terus menuntut ilmu syar'i. Ini semua dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan diri kita dari azab Allah. Allah menyatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Dalam surat At-Tahrim, "Ku anfusakum." Jaga diri kalian, lindungi diri kalian dan keluarga kalian, yakni istri dan anak-anak kalian, dari luapan api neraka. menjaga anak-anak istri atau menjaga diri kita dan anak-anak istri kita dari luapan api neraka, tidak ada lain kecuali takwa kepada Allah. Dan ketika kita bertakwa kepada Allah, maka kuncinya adalah ilmu. Karena amalan takwa kepada Allah adalah menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Dari mana kita tahu perintah Allah? Ilmu. Dari mana kita tahu larangan Allah? Ilmu. Nah, oleh karena itu, maka ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam sahihnya dari hadis Abu Kabasyah Al-Anmari radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, innamad dunya li arba'ati nafar, innamad dunya li arba'ati nafar, sesungguhnya dunia itu milik empat, untuk empat kelompok. Sesungguhnya dunia itu ada pada empat kelompok. Sesungguhnya dunia itu dimakmurkan oleh empat kelompok. Yang pertama, abdun razaqahullah malan wa ilman fahuwa yattaki fihi rabbah wa yasilu bihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqah fadhalika bi afdalil manazil. Yang pertama adalah hamba Allah, hamba Allah yang diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta dan ilmu. Diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta dan ilmu. Dan dengan harta dan ilmu itu dia bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Rabbnya, dan menyambung silaturrahim, dan mengetahui bahwa Allah punya hak. Hak Allah adalah untuk diibadai tanpa mengandung unsur syirik sedikitpun. Maka yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, adalah dia berada di posisi yang paling afdol. Dia berada dalam kedudukan yang afdol, paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, abdun razaqahullahu ilman walam yarzukhu malan fahuwa sadiqun niyah yaqulu lau anna li malan la fa'altu ma mithla fulan. Yang kedua, seorang hamba, ini mencakup laki atau perempuan, seorang hamba yang diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu, namun tidak diberi rezeki kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta, tapi dia niatnya jujur, kalbunya dia jujur, dan menyatakan, seandainya aku diberi harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku akan berbuat seperti perbuatan fulan. Aku akan berbuat seperti perbuatannya fulan yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dan ucapan ini jujur dalam kalbunya dia. Ini adalah tingkatan yang kedua. Adapun yang ketiga, abdun razaqahullahu malan walam yarzukhu ilman, diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta dan tidak diberi rezeki ilmu. Fahuwa la yattaqi fihi rabbahu wa la yasil fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fadhalika bi akhbathil manazil. Seorang hamba yang diberi rezeki oleh Allah harta tapi tidak diberi rezeki ilmu, dan dengan harta itu dia tidak bertakwa kepada Allah dan tidak menyambung silaturrahim dan tidak pula mengenal dan mengetahui bahwa Allah itu punya hak untuk diibadahi dengan cara ikhlas dan tidak syirik kepada Allah. Posisi ini adalah posisi yang paling buruk. Keadaan ini adalah keadaan yang paling akhbath al-manazil. Kedudukan dan posisi yang paling khabith, paling buruk yang demikian ini. Dan yang keempat, abdun yarzukuhullah. Naam, yarzukuhullah. Seorang hamba yang diberi rezeki oleh Allah ilman, ilmu, wala malan, tapi tidak diberi rezeki oleh Allah. Abdun, yang keempat, abdun lam yarzukuhullah ilman wala malan. Yang keempat, hamba yang tidak diberi rezeki oleh Allah ilmu dan tidak pula harta. Fahuwa yaqul, dia menyatakan, lau anna li malan la amiltu mithla fulan. Kalau seandainya aku punya harta, aku akan berbuat seperti fulan, yaitu infak fisabilillah. Tapi dia tidak jujur ucapan tersebut. Nah, dia kikir, pelit, tidak mengeluarkan apa yang Allah wajibkan atas dia. Ucapan dia tidak jujur. Naam, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Di dalam hadis ini bahwa di dunia ini ada empat kelompok. Dua kelompok yang terpuji, dua kelompok yang lainnya itu tercela. Dua kelompok yang pertama ini terpuji, yaitu yang dia jadikan dunia sebagai alat bantu, sebagai penopang bagi dia untuk menuju dan mencari mengharap keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mencari kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan yang kedua, dari kedua dari yang pertama ini adalah seseorang yang tidak diberi kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun niatnya dia jujur, kalbunya dia jujur, kalau seandainya diberi rezeki oleh Allah, dia akan menunaikan apa yang Allah wajibkan. Dia akan menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari dua kelompok yang pertama ini, yang nomor satu adalah seorang yang kaya, dia bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua adalah seorang yang miskin tapi jujur niatnya, tapi jujur kalbunya. Naam, wal ilmu huwa ra'idun sinfain, dan ilmulah yang menjadi kendaraan, ilmulah yang menjadi penuntun, ilmulah yang menjadi panutan pada dua kelompok yang pertama ini. Naam, wa hadza yadulluka ala anna al-ilma huwa al-fiqhu fid-din. Ini menunjukkan kepada engkau bahwa ilmu itu adalah al-fiqhu fid-din, belajar, bertafaqquh, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu miftahus sa'adah, kunci dari kebahagiaan dunia akhirat. Wasabilun najah, dan jalan menuju keselamatan dan keberuntungan, yang keselamatan dan keberuntungan itu di dunia dan di akhiratnya, itu ilmu agama Allah, belajar agama Allah, Al-Quran dan Sunnah, seperti yang difahami oleh salaful ummah. Kelompok yang kedua, yang terakhir, yakni yang dua kelompok yang terakhir, ketiga dan keempat, adalah tercela kedua-duanya. Yang pertama, dia kaya namun dia tidak takwa kepada Allah, dia sombong, na'udzubillah. Kekayaan tersebut tidak dipergunakan nam untuk taat kepada Allah, untuk menuju keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. ini posisinya adalah posisi yang terburuk bagi dia, yaitu jatuh pada keterhinaan. Dan yang kedua adalah dari yang keempat, berarti kalau seandainya dia itu diberi harta, niscaya dia pun tidak akan berbuat baik, tidak menginfakkan hartanya, justru malah dia menyombongkan diri dan kikir, na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Oleh karena itu, marilah kita semua berupaya terus dalam kehidupan kita ini untuk semakin takwa kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih pula, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ketika engkau terjatuh pada kesalahan, segera diikuti dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus kejelekan tersebut. Yang terakhir, nasihat yang mulia dari ucapan sebagian ulama salaf. Mereka menyatakan, lau a'lamu annallaha yaqbalu minni mithqala habatin min khardalin latamannaitu al-maut wa dhalika li shiddati khawfihim min Allah azza wa jal. Demikian kata sebagian ulama salaf, kalau seandainya aku tahu bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menerima dari amalanku walaupun hanya sebiji sawi, tapi aku tahu itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya aku akan berharap untuk segera mati. Ini semua ya ikhwan, karena kekhawatiran dan ketakutan mereka akan mendapatkan azab dari Allah dan tidak diterimanya amalannya. Oleh karenanya maka, akhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, marilah kita semua tentunya, ana pribadi, menasihatkan untuk diri ana dan keluarga ana, untuk benar-benar jadikan bahwa dunia ini adalah merupakan pijakan yang sementara, sekedar lewat, bukan tempat kita bertempat tinggal yang sesungguhnya. Sehingga jadikanlah kehidupan akhirat merupakan cita-cita kita tertinggi untuk menuju keridhaan Allah dan mendapat jannah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.